Di halaman 13, bahasan kita tentang mim dan nun yang ada sidahnya, yang ada tasydidnya. Sebetulnya, mim dan nun tidak beda dengan huruf-huruf lainnya saat dia ada sidahnya, ada tasydidnya. Dalam artian, semuanya, setiap huruf yang ada tasydidnya, ada sidahnya, dibacanya double, dibacanya ganda. Itulah perbedaan antara huruf hijaiyah dengan huruf Latin. Dalam huruf Latin, untuk mendobelkan bunyi bacaan harus double huruf. Tapi dalam huruf hijaiyah cukup dikasih tanda tasydid. Hanya saja dalam pelajaran halaman 13 tentang gunnah ini, bukan saja harus dibaca double kalau menemukan tanda tasydid di mim dan nun ini, tetapi harus ditahan. Ada panjangnya, satu alif sampai satu alif setengah. Kemudian harus didengungkan, itulah gunnah. Makanya menemukan mim dan nun bertasydid, maka bacanya ada tiga ketentuan. Dibaca double, sama seperti huruf-huruf yang lainnya kalau bertasydid. Tapi ada lebihnya untuk mim dan nun bertasydid ini, selain dibaca dobel, dengung ke hidung, itulah gunnah, dan ada panjangnya satu alif sampai satu alif setengah. Di ayat ke-18 surah Al-Baqarah, surat jadi surah ya, surah. Surat, kita kan terbiasa bahasa Latin, padahal surah Al-Baqarah bukan Al-Baqarah ya, gitu. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بكم عمي فهم لا يرجعون ya. ثم إقلاب agak ditahan sedikit, agak samar. Kita di kampung dulu belajar إقلاب itu enggak ada samarnya, sumum enggak ada gitu, padahal enggak ada samar sedikit. Sumumbuk hamas sumum sum sonya sum gunnah dulu, setelah gunnah kayak ifa sapawi, padahal di situ iklab tanwin ketemu ba. Sumumbuk mun umya fahum la yarji'un au ka saybin minas samaa'i fihi zulumatu wa ra'du wa barq. Jadi agak susah di situ, roknya mati, tapi koknya hukum isar sebetulnya ya, wabar. Kalau enggak mau susah, digabungin. Awqasaybim minas samai fihi zulumatu wa ra'du wa barqu yaj'aluna asabi'ahum. Yaj'aluna, yaj'al, kalau sugro kan? يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِكِ حَذَرَ الْمَوْتِ حَمَسْ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ. Ada tanda waqaf, al-waqfu awla, dihentikan lebih utama. Kullama adha'a lahum mashaw fi waqafla, tapi ada wau di situ, jadi kalau enggak ngulang enggak apa-apa, digabung lebih bagus. Kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alayhim qamu walau syaa Allah la zahaba bisam'ihim wa absarihim walau syaa. Mad wajib muttasil ya, in gunnah. Inna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-arda firashan was-samaa'a binaa'a. Tuh, madiwad. Kok madiwad? Ya, dua fathah dibaca satu di... Dua patah dibaca satu jika dihentikan. Itu kan hamzahnya berbaris dua. Tuh. Kalau berbaris satu, bina. Karena berbaris dua, kok gak pakai alif karena hamzah? Bina, jadi mad iwad juga. Ada tanda wakobnya di sini, sad lam ya. Disambung lebih utama. Enggak disambung gak apa-apa. Tapi di tanda wakob nanti timur tengah, kadang-kadang di sini tidak ada tanda wakobnya. Coba nanti dilihat ya. Perbedaannya itu. Ada من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ikhwanya banget abad ya, nun mati atau tanwin ketemu kaf dan kop, ngnya banget. Wa ingkun, jangan wa ingkuntum, jangan ya, wa ingkun ada n-nya, ikhwanya yang kedua. Wa ing n-nya hilang, kun-nya masih ada. Itu ya yang ada abad, ada akrob, ada ausat nanti ikhwa itu ya. Wa ingkuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Surah Al-Baqarah surah kedua masih di ayat ke 25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Kalau assalamualaikum, iya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga kadang-kadang suka lupa. Waalaikumsalam kan? Kalau waalaikumsalam jadi nakiroh lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada nyambung. Baik. Ibu Nuriyati. Di mana tinggalnya Ibu? Di Cilodong, Bapak. Cilodong. 40 berapa usia, 50? 44. Alhamdulillah masih muda ya. Ini alhamdulillah ya. Ini mau belajar ya intinya. Udah ustazah ini mah, Bu, Pak. Belum. Udah alhamdulillah bisa ngajar, udah. Teori yang saya berikan tolong ajarkan di tempat yang lain lagi. Insyaallah. Ya, seperti ini ya. Insyaallah. Wa ashabul yaminima ashabul yamin. Bapak bisa dengar suara dia diputus juga makhrajnya sudah kena. Haknya itu kena. Kenapa itu Ibu diajarin begini lagi? Untuk ngajar kepada yang lainnya. Mutus-mutus tuh kalau nggak biasa mah susah. Mutusnya di mana gitu. Setelah diputus bagus, sambungin tanpa lagu dulu, Bu. Walaupun Ibu sudah bisa lagu. Wa disentak aja nggak apa-apa. Untuk latihan orang-orang yang baru belajar tuh susah, Ibu. Itu dihentak itu menghilangkan lidah itu kadang-kadang suka double. Wa ashabul yaminima ashabul yamin. Wa ashabul yaminima ashabul yamin. Itu hentakan bacaan. Kalau gak bisa loncat-loncat seperti itu, trik-trik itu baca susah. Tinggal kasih lagu mah mudah nih. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Boleh, yamin turun, yamin ke atas juga bisa. Ashabul yamin ma ashabul yamin. Wa ashabul yamin ma ma ashabur yamin fi sidrim rimnya jadi rim bu lihat sidrim mahdud buat ibu nggak susah nggak diputus tapi buat orang yang baru masuk Islam mutus kayak gini idealnya sih di eja pak kasroh bi kayak gitu tapi kelamaan gitu ya. Nah, nanti kalau ibu sudah ini fi nya jadi apa matobi'i. Kenapa matobi'i? Baris kasroh dengan ya mati. Side kol-kolah sugro. Sidrim idgombi. Kenapa idgombi guna? Kasroh tain atau tanwin ketemu? Mim. Mahbud kol-kolah? Kol-kolah kubro. Kubro dan? Matahari disukun. Kesana nantinya arahnya. Jadi dengan diputus-putus untuk tajwid dan terjemah perkata nanti. Sudah diputus, baru sambungin tanpa lagu. Fi sidrim mahdud. Fi sidrim mahdud. Baru dilaguin. Fi sidrim mahdud. Fi sidrim mahdud. Sidnya sid. Fi sid. Fi fi fi sid. Fi sid. Fi sidrim mahdud. Fi sidrim mahdud. Wa talhim. Kenapa harus him? Gak hin? Him. Kenapa jadi him? Karena idgham? Idgham diguna. Karena tanwin kasrah tain ketemu? Mim. Tuh. Wa talhim. Mangbud. Gabungin. Wa talhim mangbud. Wa talhim mangbud. Baru dilaguin. Wa talhim mangbud. Wa talhim mangbud. Jangan mang ya. M-nya masih tetap mangbud. Wa talhim mangbud. Wa zillim mamdud. Lihat mulutnya sampai gini. Mamdud. Gitu. Lagi ngajarin. Sambungin. Lihat. Wa zillim mamdud. Nah, lagu gak usah begitu amat. Lagu. Wa zillim. Zo ini susah. Saya juga kurang begitu fasih di zo ini. Hanya Rasulullah yang susah. Wa zillim mamdud. Wa zillim. Nah, lagu kori itu suka gitu tuh. Wa zillim. Jangan. Wa zillim. Tetap aja. Wa zillim. Ngegeliknya dihalain. Wa zillim mamdud. Mending di ujung aja. Wa zillim mamdud. Mending bener, mending enak lagunya. Mending bener. Bener dan enak. Kalau wazil, banyaknya kori itu begitu, ngayun. Ngayun harusnya kan wazil, wazil, wazil, wazilim, wazilim mamdud. Dari ujung gak boleh aja, coba. Wazilim mamdud. Ya, kita cari yang selamat, enak, tapi enak. Makanan itu sehat, bersih, dan enak. Bukan enak, tapi tidak sehat kan banyak. Ya, halalan thayyibah gitu, kata Pak Joko tuh. Jadi sudah mulai sekarang dari. Pinter ya, sering dengerin. Ya sudah tuh, terima kasih Ibu Nuryati. Assalamualaikum Bu Nursia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nursia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Latihan salam. Assalamualaikum Bu Nursia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada orang yang assalamualaikum, kita harus tambahin gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Ibu Nursia. Dari mana Cilodong sama ya? Dari Kelurahan Kalibaru. Kalibaru. Jalan Haji Abdul Ghani. Oh. Iya. 31. 31. Baik. Wama, wama. Kalau kencang gini. Wama im. Wama im. Mas kub. Mas kub. Setelah diputus, baru disambung. Wa ma'im maskub. Wa ma'im maskub. Nah, baru dilaguin. Mau pakai parfum apapun setelah mandi boleh. Pakai parfum belum mandi, hancur. Mau berlagu tanpa tahu potongannya, wa ma imasku, ah salah ya. Jadi harus tahu ini benar-benar ya, insyaallah ya, mudah-mudahan nih. Tadi kan kori aja itu ya, tinggal di itu sudah bagus, tinggal sedikit lagi, jangan ikuti kori yang enggak benar ya. Jadilah kori yang benar, kori nih madu aji mutasil ya. Wa ma ini wa ma wa ma wa ma wa ma wa ma imaskub wa ma imaskub. Tadi imnya tadi ada wa ma im, jangan wa ma im maskub. Coba lagi. Wa ma im maskub. Masih ada dikit kakinya. Nanti dilatih. Jadi tidak boleh panjang di situ. Wa ma im. Wa ma im maskub. Wa ma im maskub. Nah, nanti dilatih ya. Nanti dengar suara sendiri. Di i-nya jangan ditahan. Wa fa. Wa fa. Di hati. Ki hating. Kenapa jadi ki hating? Karena tanwin bertemu kaf atau kasrah tanwin ketemu kaf, ikhfa. Jadi ifa. Ifanya abad banget. Ya. Yeah. Wafa, wafa, kihatil, kihatil, kasiroh, kasiroh, wafa, kihatil, kasiroh, wafa, kihatil, kasiroh. Baru dilaguin. Wafa. Wafa, wafa kihatia, wafa kihatia kathiroh. Wafa kihatia kathiroh. Kathiroh. Wafa kihatia. Ada adanya. Wafa kihatia kathiroh. Wafakihatil basirah. La maqtu'atiu. La maqtu'atiu. Wala mamnu'ah. Mamnu'ah. Disambungin. La maqtu'atiu wa la mamnu'ah. La maqtu'atiu. Ainnya mana? La maqtu'atiu wa la mamnu'ah. Ain yang pertama enggak keluar. La maqtu'atiu wa la mamnu'ah. Coba. La maqtu'atiu wa la mamnu'ah. Gitu. Baru disambungin. Makanya enggak boleh tadi ibu enggak mau ngikutin saya. Langsung nyambung dia tadi. La maqtu'atiu. Maqtu'atiu. Wala mamnu'ah. Mamnu'ah. Nah, itu berpengaruh di lagunya. La maq la maqtu'atiu wala mamnu'ah. La maqtu'atiu wa la mamnu'ah. Bagus, sudah ustazah ya. Terima kasih Ibu Nuryani. Terima kasih kembali. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Subarni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, masih. Alhamdulillah enggak waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah. Warahmatullahinya sih. Dari mana Bu? Ibu siapa tadi? Sumarni. Ibu Sumarni tinggal di mana, Bu? Sukamaju Baru Cimanggis. Sukamaju Baru Cimanggis. Alhamdulillah ya. Kita teruskan ayat ke-34. Wa furushim. Shinnya. Wa furushim. Gak apa-apa, nanti ini saya cuci. Ini kan shin, gak apa-apa. Wa furushim. Marfu'ah. Gitu ya. Gabungin. Wa furushim marfu'ah. Jadi belajarnya pakai tangan enak gitu. Coba deh buktikan. Baru dilakuin. Wa furushim marfu'ah. Ya. Wa furushim marfu'ah. Lagu enggak penting, yang penting bacanya udah benar. Lagu nanti belakangan kan latihan. Inna ansha'nahunna insya'a. Gitu. Baru disambungin. Ya, nih. Inna ansha'nahunna insya'a. Inna ansha'nahunna insha'a. Insha'a. sya'a. Ngambil nafas, nyuri nafas, enggak apa-apa. Ini lagi mutus-mutus, kayak baca doa. Yang ketiga, enggak boleh mutus-mutus. Haram hukum nih. Inna ansha'nahunna insha'a. Inna ansha'nahunna insha'a. Insha'a. Insha'a. Banyak bercermin ya, shinnya ya. Inna, lihat. Inna ansha'nahunna insha'a. Dinikmati sama goyang-goyang. Satu lagi. Faja'alnahunna. Faja'alnahunna. Abkaro. Abkaro. Digabungin. Ini yang susah paham dari ini. F-nya. Faja'alnahunna abkaro. Faja'alnahunna abkaro. Di N-nya. Biar nyuri napas enggak apa-apa ini lagi begini mah. N-nya harus sempurna lagi, Bu ya. Nih. Ya. Faja'al ain. Faja'al. Suaranya enggak boleh keluar dulu. Perhatikan dulu biar suara saya masuk ke nurani ibu, ke hati ibu. Nih, Bu ya. Faja'al nahunna abkaro. Faja'alnahunna abkaro. Faja'alnahunna abkaro. Gitu. Baru digabungin. Faja'alnahunna abkaro. Faja'alnahunna abkaro. Tadi mutusnya buru-buru, jadi lagunya juga gitu. Jangan ojo ke susu ya. Jangan buru-buru. Faja'alnahunna abkaro. Ibu lihat mulut saya ya, ikutin ya. Keluarin suara ibu. Faja'alnahunna abkaro. Faja'alnahunna abkaro. Ibu keluar suara, saya ngomongnya ya, kayak orang bego saya ini. Coba. Faja'alnahunna abkaro. Ya lumayan lah ya. Jadi kayak dubbing gitu. Faja'alnahunna abkaro. Gerakan ini kan zikir juga sama. Terima kasih Ibu siapa? Sumarni. Ibu Sumarni, mudah-mudahan istiqomah belajarnya ya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Samsiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini susah roh ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama belajar terjemah kata ini Ibu Syamsiah ya. Dari mana? Makassar masalahnya aslinya? Iya, saya dari Sulawesi. Sulawesi, Pak. Memang roknya agak sedikit ya. Ya sama, saya juga F-nya nggak bisa, orang Sunda. Semua sama, setiap daerah punya kelebihan dan kekurangan ya. Kita tidak mencari kekurangan, tapi masing-masing saling melengkapi. Ayat 37 masih di suratul Waqi'ah. Waqi'ah. Okay. Baik. Sansia. Uruban. Uruban. Ini atuh. Uruban. Uruban. Akroba. Akroba. Atros. Uruban. Uruban. Akroba. Akroba. Digabungin. Uruban atroba. Uruban atroba. Walaupun ainnya belum kena, enggak apa-apa, yang penting jitnya dulu. Ainnya gini. Ain. Uruban. Uruban. Uruban at. At. Uruban. Ain. Ngelahirin berapa kali, Bu, ngelahirin? Di operasi 2 kali. Pantes jadi susah. Susahin ya pantes. Uruban. Uruban. Atroba. Atroba. Nah, sambungin. Uruban. Atroba. Uruban. Atroba. Gitu. Dilaguin. Uruban. Uruban. Uruban at roba. Coba Bu. Uruban at roba. Tuh, alhamdulillah ya. Soal makhraj kan lagi belajar. Ain. Uruban. Uruban. Uruban at roba. Uruban at roba. Li ashabil. Li ashabil yamin. Yamin. Gabungin. Li ashabil yamin. Li ashabil yamin. Buat pemula itu berarti penekanan itu. Buat yang sudah pintar mah. Tapi buat yang sudah pintar ngajarin nanti, ngajarin orang yang baru belajar kayak gitu. Li ashabil yamin. Nah, dilaguin. Li as li as habil li as ha li as habil yamin li as habil yamin yamin li as ha li as bukan li as li as li as li as li as, kan ini ada suaranya. Li li li as li as li as li as habil yamin. Itu ya. Satu lagi. Sulatum sulatum minal minal awalin. Awalin. Gabungin. Sulatum minal awalin. Sulatum minal. Sambungin. Sulatum minal awalin. Baru dilaguin. Sulatum sul. Enggak ada hentakan. Sulatum minal awalin. Sulatum su-fa. Sulla. Keluarin lidahnya, dilatihnya. Sulatum. Sulatum minal awalin. Coba ibu sendiri. Sulatun. Sul. Kan tun tadi tum. Sulatum minal awalin. Alhamdulillah ya, lama-lama terbiasa. Insyaallah. Ya, ya, terima kasih Ibu Samsiah. Assalamualaikum Bu Zahra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Zahra ya. Bu Zahra tinggal di mana? Jati Padang. Jati Padang Pasar Minggu ya. Iya. Baik. Sujahro. Baik. Wasulatum. Wasulatum. Minal. Minal. Akhirin. Akhirin. Akhirin. Akhirin. Akhirin. Akhirin. Wasulatum minal akhirin. Wasulatum minal akhirin. Akhirin. Akhirin. Soalnya ya, ini ngelatih orang kadang-kadang ada yang suka minal dengan diputus gini nggak mungkin. Minal, minal, minal, terminal, terminal, nggak mungkin. Ini yang melatih itu. Banyak kok yang bisa, banyak. Nah, setelah itu, ibu dihaluskan. Wasulatum minal akhirin. Wasulatum minal akhirin. Akhirin. Akhirin. Akhirin. Akhirin. Akhirin. Ya. Wa ashabus shimal. Wa ashabus shimal. Atau wa ashabus. Wa ashabus shimal. Sebentar. Wa ashabus. Wa ashabus shimal. Wa ashabus. Wa ashabus. Sin besar. Wa ashabus. Wa ashabus. Shimalima. Shimalima. Sin. Shimalima. Shimalima. Dibuka, Bu. Shimalima. Shimalima. Ashabus. Ashabus shimal. Shimal. Digabungin. Wa ashabus shimalima. Ashabus shimal. Wa ashabus shimalima. Ashabus shimal. Nyambung sudah bagus, tapi makhrajnya belum keluar ya. Gak apa-apa, proses. Nih, gabungin. Wa as wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Sudah bagus tapi hanya belum keluar ya. Baik, untuk ibu dan bapak perlu dilatih, perlu diulang, karena bagaimanapun kita belajarnya terlambat. Tapi pepatah menyatakan lebih baik terlambat daripada tidak. Insya Allah dengan metode putus-putus seperti itu memberikan peluang, memberikan kesempatan untuk ibu dan bapak yang sampai saat ini susah, sulit membaca, insya Allah akan menjadi mudah. Dan pesan saya, tolong diulang, diulang-ulang gitu ya. Itu CD-nya, kasetnya diulang-ulang terus tiap hari, tiap waktu, tiap saat. Seperti putra-putri kita kok, mereka hafal dengan lagu-lagu yang didengar di iklan, di televisi atau di radio. Kenapa kita tidak bisa hafal? Mungkin karena kita jarang dengar. Insya Allah, dengan pengulangan-pengulangan seperti itu, kita akan menjadi mahir, menjadi lancar membaca. Untuk murotal hari Selasa besok, insya Allah surah Al-An'amnya dipersiapkan. Surah Al-An'am ayat 125 hingga 147. Surah Al-An'am ayat 125 hingga 147. 125 hingga 147. Surah Al-An'am untuk hari Selasa. Terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan yang ada. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rezeki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006-007-007-007. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 850-4908 dan 850-7664 dengan Ibu Haja Astuti. Hari ulang tahun siapakah hari ini? Hari Senin, hari ke-19 di bulan Januari tahun 2009. Selamat pagi para pendengar. Selamat mengikuti acara ulang tahun pagi hari ini. Selamat pagi para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di awal pekan hari ini, hari Senin, kita kembali berjumpa. Dan perkenankan pertama-tama kami menyampaikan ucapan selamat berbahagia untuk Anda yang berulang tahun, siapapun, dimanapun, ulang tahun yang keberapapun. Dan bagi Anda yang ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun, Anda bisa menghubungi pesawat telepon kami di 859-04785 atau lewat fax di 021-912-1313-5. Baik, telepon sudah berdering sekarang. Halo, selamat pagi. Radio Kayu Manis di sini. Pagi, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa nih, Bapak? Pak Haryanto di Cilangkap, keluarga sehat semuanya Pak Haryanto? Sehat. Alhamdulillah ya Pak ya. Ada yang ulang tahun ya Pak Haryanto ya? Ada. Iya, siapa boleh tahu ya Bapak? Makan Bakar. Ibu ulang tahun ya? Iya. Yang ke-38. Yang ketiga? 38. 38. Silakan ucapannya Bapak. Ucapannya di 38. Semoga sayang keluarga, tabah dalam mengasuh anak-anak, sayang sama suami, semoga diberi kesehatan, dan semoga ini dalam menjalani hidup itu dengan mudah ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam mengarungi kehidupan ini ya Bapak. Kalau saya ucapkan dengan iya, selamat berbahagia untuk ke Ibu Haryanto di hari ulang tahun hari ini yang ke-38 ya. Siapa Ibu Latifah ya? Iya, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan yang baik ya. Keluarganya keluarga yang damai. Halo? Minta requestnya. Dari request apa tuh? Dari Leto itu lubang hati kok gak salah itu. Anaknya minta nih. Oh, dari Leto? Iya, Leto. Oke. Baik, nanti kami putarkan ya Pak ya. Iya. Iya. Dengan Mas Andi Pranasta. Iya, bukan dengan Andi Pranasta. Selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih Pak Haryanto. Terima kasih dan salam untuk keluarga Bapak di Cilangkap ya Pak ya. Ya, silakan untuk penelpon berikutnya. Siapa yang akan masuk kami tunggu Anda di 859-04782 masuk 85 atau 82. Halo, masuk. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Yo, selamat pagi. Dari siapa nih, Ibu? Dari Reza, Pak. Dari Reza? Iya. Oh, Reza, di mana Mas Reza? Di Ciracas, Jakarta Timur. Ciracas, Jakarta Timur, ya. Yang ulang tahun siapa, Reza? Kakak saya, Pak. Boleh tahu namanya? Namanya Ika Melani. Ika Melani, ulang tahun keberapa nih? Ke-24, silakan ucapannya ya. Semoga panjang umur. Mm-hmm. Terus semoga sayang sama keluarga. Mm-hmm. Sama sahabatnya. Mm-hmm. Berikan rezeki yang banyak. Amin, insya Allah, mudah-mudahan ya. Iya. Mm. Request-nya dong, Pak. Ya? Yeah? Request-nya. Apa tuh? Dari Drive Melepasmu. Dari? Drive Melepasmu. Drive Melepasmu? Iya. Oke, nanti kami putar ya. Iya. Oke. Okay. Yuk. Silakan untuk penelpon berikutnya. Kami tunggu Anda di 859-047-85. Halo, selamat pagi. Halo, Radio Kemanis. Tolong suara radionya dikecilkan dulu ya. Suara radionya. Halo. Halo. Iya, dari siapa nih? Halo. Posisinya coba agak bergeser duduknya atau berdirinya sebab suaranya terputus-putus. Iya. Ini suaranya, suara radionya tolong dikecilkan jadi enggak feedback. Udah, siapa nih? Ini kebagusan. Nah, siapa yang ulang tahun? Saya. Hmm. Anto. Anto. Iya. Ya, ulang tahun berapa Anto? Selamat panjang umur. Selamat iya. Rezeki. Dilanginkan dalam hidup rumah tangganya, Om. Iya. Amin, amin. Minta lagunya ya. Apa Om. Lagunya? Krispati, Demi Cinta. Demi Cinta Krispati. Iya. Oke, gitu aja. Iya, Om. Oke ya. Ya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita nikmati lagu dulu ya. Dan kulihat dunia. Sekarang pukul 6 lebih 14 menit waktu Radio Kayu Manis dan acara ulang tahun kami lanjutkan lagi. Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun, Anda bisa menghubungi pesawat telepon kami di 859-04785. Sekali lagi saya ulang, 859-04785. Yang lewat SMS di 021-912-13135. Yang SMS ini sudah ada yang masuk hari ini di Klender. Mengucapkan selamat ulang tahun buat Ima di Bekasi. Ulang tahun yang ke-20. Semoga panjang umur, cepat dapat jodoh, dan sukses selalu. Minta lagunya dari Wali, Aku Sakit, katanya ya. Telepon belum berdering sama sekali. Kami cek dulu sekarang. Oke, cukup bagus. Ya, sekarang SMS berikutnya. Selamat pagi dari Sisi Eritawati di Condet. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat mamaku, Mama Ita Rosita. Kemarin ulang tahunnya yang ke-34. Selamat ulang tahun Mama Ita, Mama Ita. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Dilanjutkan sementara telepon masih kami tunggu di 859-04785. Sementara ucapan dari Ananda Sinta dan Ferdi di UKS mengucapkan selamat ulang tahun untuk papi kami tercinta, Papi Mursyid, ulang tahun yang ke-58. Selamat berbahagia, semoga panjang umur, sehat-sehat selalu, dan senantiasa dimurahkan rezekinya, insya Allah, amin. Diteruskan lagi pesan pendek dari SMS. Ini ucapan selamat pagi dari Ina di Pisangan. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat kakaknya yang bernama Ian. Ulang tahun, tapi aku lupa tinggal apa tanggalnya. Aku lupa tanggalnya. Tanggal berapa ucapannya, selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan senantiasa diberikan rezeki yang halal dan barokah. Doain ya, lagunya ST12 yang kami minta. Halo, selamat pagi Radio Kayu Manis, sayang sekali putus, kami tunggu Anda di 859-04785. Sudah masuk lagi. Selamat pagi Radio Kayu Manis. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu. Dari Ibu Sofi ini Bintara Ibu Permai. Sofi Bintara Permai ya. Iya, cuman sekarang lagi di jalanan. Lagi di jalan. Jalan Raya Pondokopi macet. Oh, udah macet sekarang ya. Iya. Iya, karena mungkin habis hujan kemarin banyak jalan bopeng-bopeng itu ya barangkali. Iya. Tapi sabar-sabar ya Ibu Sofi, iya, ya. Selamat sampai di tempat tujuan yang penting. Terima kasih. Iya, yang ulang tahun Bu Sofi? Enggak ada yang ulang tahun sih. Iya. Ada yang kenal ulang tahun, cuma siapa aja yang iya, ulang iya, tahun. Iya, Ibu. Semoga diberikan kesehatan selalu sama Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Heeh. Nah, gitu aja, panjang umur. Itu saja. Iya. Iya, murah iya. Rezeki. Iya. Untuk Ibu tugas untuk iya. Pak Sam. Iya, untuk Ibu Sofi selamat jalan, hati-hati dalam perjalanan sampai di tempat tujuan. Selamat insyaallah ya. Iya, terima amin. Kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sofi dalam perjalanan ya, ada macet-macet di Pondokopi. Memang habis hujan kemarin ini banyak jalan yang berlubang-lubang ya, dan ini tidak apa namanya membuat kendaraan jadi lancar, tetapi banyak macet-macetnya. Apalagi di sana sini mungkin masih ada genangan-genangan banjir karena semalam cukup lebat juga hujan ya. Baik pendengar, kita nikmati lagu dulu ya. Tak mungkin menyalahkan keadaan. saat ku membutuhkanmu. Dari masalah hidupku bersamanya, posyandu belum? L-I-L? Apa itu? Nih, L-I-L, 5 imunisasi dasar lengkap buat bayi kita yang umurnya di bawah setahun. Oh. Supaya kagak gampang kena penyakit berbahaya. Nyok ke posyandunya. Yuk. Benar, ibu-ibu. 5 imunisasi dasar lengkap sangat penting untuk bayi usia di bawah 1 tahun. Hepatitis B, BCG, DPT, polio, dan campak tidak boleh ada yang terlewat. Apa kan gua kate? Imunisasi penting buat kesehatan sama masa depan anak kita. Vaksinnya gratis. Ingat, LIL, 5 imunisasi dasar lengkap. Informasinya ada di buku KIA. Sayang, tak imunisasi dasar lengkap itu penting. Pesan iki dipersembahkan oleh Departemen Kesehatan didukung NCC dan USAID. Woi, turun, turun aja loh. Wait, sabar. Apanya sih yang turun? Itu loh, harga BBM udah diturunin lagi. Oh itu, kan udah kemarin. Yeay, harga BBM sekarang udah diturunin lagi. Diturunin kesempatan lagi. Berarti 3 kali dong. Yoi, 3 kali. Ini benar-benar pertama kalinya loh sepanjang sejarah nih. Wah, pemerintahan Presiden SBY benar-benar meringankan beban rakyat seperti kita-kita ya. Terima kasih Pak SBY. Makanya, mari kita dukung partainya SBY, Partai Demokrat nomor 31 pada pemilu 2009. Yoi dong. Partai Demokrat nomor 31 terus mendukung kebijakan pemerintahan Presiden SBY yang menurunkan harga BBM hingga 3 kali. Mari kita dukung terus. Lanjutkan. 97,9 FM Radio Kayu Manis Jakarta. Baik para pendengar, acara ulang tahun dilanjutkan lagi. Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun, Anda bisa menghubungi pesawat telepon kami di 859-04785. Kami ulang di 859-04785. Dan ya, selamat pagi Radio Kayu Manis. Halo. Halo Radio Kayu Manis di sini. Halo. Ya halo, dari siapa nih? Dari Bu Tuti. Ibu Tuti di mana Bu Tuti? Kayu Manis. Di, Kayu Manis berapa ini? 9. Kayu Manis 9. Tolong suara radio ini dikecilkan sedikit. Iya, iya. Lagi dikecilin nih, Om. Iya, iya. Yang ulang tahun, Bu Tuti? Ini tetangga saya nih, Om. Boleh tahu namanya? Namanya Amelia. Amelia ulang tahun keberapa, Amelia? Yang ke-33. Ke-33. Ayo, silakan ucapannya ya, Bu Tuti. Ya, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan tambah anak lagi, Om. Iya, biar banyak rezekinya ya. Iya. Biar makmur rezekinya gitu ya. Iya, Om. Iya. Minta ucapannya dong, Om, dari iya, Om. Ucapannya selamat berbahagia saja untuk Ibu Melia.